Gumuruh budal lewat yo. Pinopot greget saot tambor pering renggani pinabu kilir kumanti pro tanpa mosawi kosa biasa nyoto. Tanpa mau sawi kosa yaksa nyoto sawekosa yaksa nyoto.